Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul di masjid yang mubarakah ini dalam rangka menggali bahagian dari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i tersebut yang akan bisa memudahkan perjalanan-perjalanan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar pada kita ketika Allah Jalla wa ala khususnya pada hari-hari ini memberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan Syahrullahil Muharram, bulan Al-Muharram yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim sebagai salah satu dari bulan yang haram, yang tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk tertumpahnya darah kaum muslimin, untuk terjadinya peperangan pada bulan tersebut. Artinya bulan Al-Muharram adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki posisi yang khusus. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan Al-Muharram pada tahun baru ini, 1439 Hijriah. Dan bulan Al-Muharram adalah sebuah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Fir'aun serta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa'ala di Laut Merah, di Bahrul Ahmar. Maka mereka, kaum Yahudi, yang notabenenya adalah pengikut Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, persis pada tanggal 10 Muharram mereka melakukan sebuah puasa yang dinamakan Yaum Ashura. Puasa pada hari Ashura, pada hari ke-10. Ashura ini dari kata Ashir, yang artinya bilangan ke-10 dalam bulan Muharram tersebut. Maka kaum Yahudi melaksanakan puasa pada hari Ashura tersebut, hari ke-10 dari bulan Muharram, dalam rangka mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diselamatkannya nabi mereka. Ketika suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan perjalanan ke kota Al-Madinah, maka beliau alaihi salatu wasallam mendapati beberapa kaum Yahudi yang masih memegang teguh keyahudian mereka. Dan persis pada tanggal 10 Muharram didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masih melakukan puasa Asyura tersebut. Maka ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Kenapa kalian masih melakukan puasa Asyura hingga saat ini?" Maka kaum Yahudi tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah hari yang agung, yaumun azimun indana, hari yang mulia di sisi kami. Karena nabi kami ketika itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kami melakukan puasa, ibadah, amalan soleh pada hari ke-10 di bulan Muharram ini syukran lillah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan alasan mereka kenapa berpuasa pada hari ke-10 di bulan Muharram tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana ahakku bi Musa minkum. Aku lebih pantas untuk mengikuti Nabi Allah Musa daripada kalian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa lebih berhak untuk melestarikan amalan soleh ini, melestarikan ibadah puasa ini. Karena Nabi Allah Musa adalah sebuah seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Begitu pula Nabi Allah Musa adalah teman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang perjalanan Isra wa Mi'raj? Isra wal Mi'raj yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di langit di atas tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan teman-teman beliau yang mereka adalah sama utusan-utusan Rasul. Afwan, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Nabiullah Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya yang lebih pantas untuk melestarikan ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara as-shaum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bi siyamihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita hambanya, atau afwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita selaku umat beliau alaihi salatu wassalam untuk berpuasa pada bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10. Dan sekedar untuk mengingatkan bahwasanya kita pada malam hari ini persis ketika azan maghrib dikumandangkan telah memasuki pada tanggal 9 Muharram. Artinya tanggal 10 Muharram biiznillahi ta'ala akan masuk ketika waktu maghrib, ketika azan maghrib dikumandangkan pada hari Jumat atau pada hari Sabtu. Afwan, pada hari Jumat. Pada hari Jumat azan maghrib masuk tanggal 10 Muharram. Artinya malam tanggal 10 Muharram, dan di waktu subuh adalah waktu di mana kita bisa melakukan ibadah sahur untuk berpuasa Asyura yang insyaallah taala akan kita laksanakan pada Sabtu siangnya. Karena Jumat maghrib masuk pada tanggal 10 Al-Muharram. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah amalan besar, yaitu berpuasa tepatnya pada hari Asyura yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diperintahkan kepada seluruh umat beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Puasa yang paling baik, puasa yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada bulan Muharram, tentunya setelah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan merupakan sesuatu kewajiban fardu ain bagi kita semua. Maka salat afwan, puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adanya syahrul Ramadan, berpuasa wajib di bulan Ramadan, maka shaum an-nawafil, puasa sunnah yang dianjurkan oleh beliau adalah ketika kita memasuki bulan Al-Muharram, yaitu pada bulan-bulan ini. Secara umum tidak perlu kita menunggu tanggal 10 Muharram, bisa kita lakukan di Senin Kamisnya, bisa kita lakukan pada Ayyamul Bidh, pertengahan bulan Muharram, 13, 14, 15. Secara umum afdalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, kata Nabi SAW, syahrullahil Muharram, yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Al-Muharram. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah salah satu dari ajaran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hendaknya kita yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan apa yang telah dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam, terkhusus ketika kita ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di syurganya. Almar'u ma'a man ahab, karena seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapannya adalah tatkala kita dikumpulkan bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam kelak di syurganya. Semoga Allah Jalla wa'ala menggolongkan kita di antara hamba-hambanya yang akan menemani Rasul alaihi salatu wassalam di syurga Allah Jalla wa'ala. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram. Dan kita telah sampai kepada hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Yang mana Abdullah ibn Mas'ud menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kuntum thalathah," jika kalian dalam sebuah majlis sedang bertiga, "fala yatanajasnani dunal akhar," maka jangan sampai dua orang di antara kalian berbisik-bisik tanpa orang yang satunya. "Hatta takhtalitu binnas," sampai di dalam majlis tersebut ada lebih dari tiga orang. "Min ajli anna dhalika yuhzinuhu," agar orang yang ketiga, yang tidak diajak bicara oleh dua orang tersebut, tidak merasakan yang namanya al-hazn, kesedihan. Muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan lafaz yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah adalah lafaz al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Abdullah ibn Mas'ud memiliki kunyah yang bernama Abu Abdurrahman. Beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, menjawab panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bergabung di dalam agama al-Islam. Bahkan dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud adalah orang keenam. Orang keenam yang masuk ke dalam Islam dan menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang yang ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hijrah sebanyak dua kali. Hijrah yang pertama beliau lakukan menuju kota Al-Habasyah. Dan hijrah yang kedua yang dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kota Al-Madinah. Dan tidak semua sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti dua hijrah tersebut. Hanya beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum waridhahum, di antaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud, mengikuti dua kali hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Rasul pergi menuju kota Al-Habasyah, diikuti disertai oleh Abdullah ibn Mas'ud. Begitu pula tatkala Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ke kota Al-Madinah, yang disambut oleh mereka orang-orang Al-Ansar, pun disertai oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang sangat kecil sekali perawakannya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat, betis yang dimiliki oleh beliau itu sangat kecil sekali. Sangat kecil dari rata-rata normalnya manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini dijadikan bahan olokan oleh mereka sebahagian orang-orang munafikin dan musyrikin yang hidup di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi beliau mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan menyebutkan al-halaf, sumpah, wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dua betis yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mas'ud asqalu min jabali Uhud, lebih berat timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dari Gunung Uhud. Gunung Uhud yang begitu besar. Dua betis yang kecil yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mas'ud bisa menandingi beratnya Gunung Uhud kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Dan beliau berada di deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka sahabat-sahabat Rasul adalah orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridha kepada mereka. Jadi dua sisi, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat-sahabat Rasul yang mulia, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencoba untuk menghina sahabat-sahabatku. Ini masuk di dalamnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemuliaan beliau sangatlah besar di dalam al-Islam. Bahkan diriwayatkan tentang keberanian asy-syuja' yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mas'ud, yang disebutkan di dalam riwayat tersebut yang ternukil dalam Musnad al-Imam Ahmad, bahwasanya yang membunuh Abu Jahal adalah Abdullah ibn Mas'ud, dan ketika itu beliau mempersembahkan kepala Abu Jahal, seorang musyrik yang paling benci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang membunuh dia adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka dalam hadis ini beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sebuah adab Islami, adab di dalam kita bermajlis, duduk bersama orang-orang yang berada di sekitar kita. Idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhar. Jika kalian duduk bertiga dalam satu majlis, dalam satu forum, dalam satu kegiatan, jangan sampai dua di antara kalian berbisik-bisik dan meninggalkan orang yang ketiga. Jangan sampai hal seperti itu dilakukan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala hatta takhtalitu binnas. Sampai jumlah tiga orang ini bertambah, apakah menjadi empat, lima, dan yang seterusnya. Yang penting di atas tiga orang. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis beliau, min ajli anna zalika yuhzinuhu. Karena kalaulah hanya tiga orang, si A, si B, si C, kemudian si C ditinggalkan, si A dan si B hanya sekedar mengobrol, apalagi ngobrolnya dengan berbisik-bisik, tidak didengar oleh pihak yang ketiga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang seperti itu akan membuatnya bersedih. Lihatlah bagaimana kesempurnaan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang sayang kepada umat-umat beliau seluruhnya, tanpa terkecuali. Beliau tidak rela tatkala umat beliau masuk ke dalam neraka Allah. Beliau tidak rela tatkala di deretan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang akan mendapati azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak rela di antara umat beliau ada yang bersedih. Hingga akhirnya keluarlah larangan ini. Kesempurnaan dakwah Nabi dan ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para ulama tentang faedah atau beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis yang mulia ini adalah tatkala seorang berbicara atau berbincang dengan temannya dengan bahasa yang berbeda yang tidak difahami oleh orang yang ketiga. Si A, si B, dan si C berkumpul dalam satu majelis, dalam satu forum. Kebetulan si A dan si B adalah orang yang berasal dari suku yang sama, suku Jawa misalkan. Ini contoh kecil. Sementara si C bukan dari orang yang memahami bahasa Jawa. Lantas si A dan si B berbicara dengan bahasa daerahnya mereka tanpa mengikut sertakan si C, tanpa mengikut sertakan orang yang ketiga. Orang yang pertama dan kedua asik berbicara, walaupun obrolan-obrolan mereka, perbincangan-perbincangan mereka adalah dilakukan dengan suara yang tinggi, tidak berbisik-bisik. Karena di hadis ini yang dilarang ketika dua orang berbisik-bisik masuk di dalamnya, walaupun mereka berbicara dengan suara yang tinggi didengar oleh pihak yang ketiga, akan tapi dia tidak paham, maka masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ketiga, pihak yang ketiga pasti merasakan yang namanya kesedihan. Kenapa aku tidak diajak bicara oleh dua orang tersebut? Apakah aku orang yang tidak pantas untuk mereka ajak bicara? Timbul yang namanya su'udzon. Syaitan itu pintar, ikhwati fillah, kaum muslimin yang saya muliakan. Syaitan itu pintar memasuki hati-hati kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha bagaimana syaitan ini bisa terhambat, tidak bisa memberikan was-was sedikit pun kepada umat-umat beliau alaihi salatu wassalam. Maka masuk di dalamnya walaupun dengan suara yang tinggi, tapi tidak difahami bahasa tersebut atau perbincangan tersebut oleh orang yang ketiga. Lantas bagaimana tatkala kita memiliki hajat kepada si A, kita si B misalkan, ingin ngobrol dengan si A, ingin berbincang dengan si A, sementara si C ada di samping kanan kita. Kita ingin mengobrol, ingin berbincang tentang satu kebutuhan kepada orang yang pertama. Maka yang perlu kita lakukan adalah lakukan seperti apa yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Karena yang seperti ini telah terjadi di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. Yang insyaallah taala hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah keluar dalam majelis yang ada atau keluar dari majelis yang ada kemudian mencari satu orang. Mencari satu orang untuk duduk di majelis tersebut. Hingga majelis tadi atau forum tadi yang aslinya bertiga jadi berempat. Jadi orang ketiga bisa berbincang dengan orang yang keempat. Kemudian Abdullah bin Umar berbicara kepada pihak yang pertama. Karena larangan Nabi SAW seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hatta takhtalitu bin nas. Sampai jumlah di dalam majelis tersebut lebih dari 3 orang. Kalau 4 orang, 5 orang, 2 orang mau berbisik-bisik, mau berbincang khusus, silahkan. Tidak ada larangan. Karena pihak ketiga, 4, kelima tidak akan merasa bersedih. Karena mereka ada teman ngobrolnya, ada teman berbincangnya. Lihatlah bagaimana kemuliaan yang ada di sisi ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara kecil ini dinukilkan dan diajarkan kepada kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi misalkan, ada sebuah kasus ketika seorang, dan ini sifatnya umum, tidak harus misalkan seorang bermajlis di masjid, dia 3 orang tidak boleh berbicara, pertama, yang kedua, yang ketiga ditinggalkan begitu saja. Bukan hanya di masjid, di tempat lain. Apakah itu di rumah orang, apakah itu di undangan, dan misalnya. Kalau kita bertiga di dalam satu tempat, tidak khusus di masjid, maka kita dilarang oleh Nabi SAW untuk berbincang hanya 2 orang. Dan satunya kita cuekin. Dilarang oleh Nabi SAW. Satu contoh kasus, misalkan kita tidak menemukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar mencari satu orang. Kita berusaha untuk mencari orang yang keempat ternyata tidak dapat. Sementara kita masih membutuhkan untuk berbicara kepada pihak yang pertama. Otomatis pihak yang ketiga akan terlantar, tidak diajak bicara. Kita masuk ke dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebuah solusi yang dijelaskan oleh para masyayikh kita dan para ulama adalah dengan meminta izin kepada pihak yang ketiga. Meminta izin kepada pihak yang ketiga. Afwan, ana ingin bicara dengan si fulan. 4 mata. Bolehkan atau tidak? Kalau dia perbolehkan, silahkan. Tapi kalau dia tidak memperbolehkan, jangan. Berarti haknya dia. Hakul muslimi alal muslim. Dia memiliki hak. Artinya ketika dia mengizinkan, alhamdulillah, kita bisa berbincang 4 mata. Kepada pihak yang pertama. Tanpa melibatkan pihak yang ketiga. Akan tetapi jika dia tidak mengizinkan, maka kita harus mengatakan sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami mendengar dan taat atas perintahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini adalah larangan yang telah dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan seluruh larangan beliau seperti yang dijelaskan oleh Allah jalla wa ala di dalam ayat yang mulia, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kalian, maka ambillah, kerjakanlah. Wa manahakum, dan apa yang kalian dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukannya, di antaranya ini hadisnya. Fantahu, tinggalkanlah. Maka dalam bentuk mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengimani ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita merealisasikan apa yang telah dilarang oleh beliau SAW dengan menghindari apa yang di larang oleh An-Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita berbincang dengan satu tanpa orang yang ketiga. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, pernah Nabi SAW bersabda, La yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fih. Walakin tafassahu wa tawassahu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menukilkan sabda Nabi SAW, La yuqimur rajulu ar-rajula. Tidak boleh seorang menyuruh berdiri, memerintahkan untuk orang lain berdiri min majlisihi, dari tempat duduknya. Tidak boleh seorang memerintahkan orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fi, kemudian dia yang duduk di tempat tersebut. Ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memerintahkan si A untuk berdiri, kemudian kita duduk di tempat si A tadi. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Walakin, akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafassahu wa tawassau. Hendaknya kalian tafassahu wa tawassau. Berlapang-lapang dalam bermajlis untuk memberikan kesempatan yang lain duduk di majlis ataukah di tempat tersebut. Tafassahu wa tawassau ini memiliki satu makna di dalam bahasa Arab, dikenal dengan nama al-muradif, sinonim antara al-fasah dengan al-wasa'. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlapang-lapang dalam duduk di majlis, jangan sempit-sempitan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Yang menukilkan hadis ini adalah sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah putra dari Khalifah Ar-Rashid yang kedua, yaitu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Al-Khattab memiliki beberapa putra-putri. Salah satunya ada Abdullah dari pihak laki-laki. Begitu pula beliau memiliki putri yang namanya Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan cukuplah ketika kita mengetahui bahwasanya Abdullah ibn Umar merupakan buah hati atau sang putra dari Umar ibn Al-Khattab, menjadi kemuliaan bagi Abdullah ibn Umar. Di antara kemuliaan yang lain yang dimiliki oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau adalah orang yang selalu berusaha untuk mengikuti kemana Nabi SAW berpergian, kemana Nabi SAW berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan semenjak kecil. Dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar Alam Nubala, kisah dari Abdullah ibn Umar ketika beliau meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk ikut perang Badar, Ghazwatu Badar, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Abdullah ibn Umar meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan di situ beliau menyebutkan bahwasanya aku, kata Abdullah ibn Umar, ketika itu pada usia yang ke-13. Jadi 13 tahun beliau sudah ingin berperang menyertai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 13 tahun. Seorang kalau mungkin di tengah-tengah kita masih kita sebut sebagai anak-anak. Tapi keberaniannya luar biasa, ingin menghadapi musyrikin, ingin menghadapi musuh-musuh dakwah Islam. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kecilnya umur beliau, masih 13 tahun, masih anak-anak sekali, tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pada tahun kedua Hijriah, perang Badar. Pada tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah, ada di sana terjadi sebuah sejarah Islam, Ghazwatu Uhud. Peperangan Uhud yang terjadi di tengah-tengah kota Al-Madinah. Datang lagi Abdullah ibn Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin ikut menyertai Nabi alaihi salatu wasallam pada Ghazwatu Uhud. Pada tahun ke-3 Hijriah, otomatis bertambah satu tahun umur Abdullah ibn Umar. Pada bilangan ke-14 tahun, tetap dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Masih belum boleh. Masih belum mendapatkan izin dari Nabi alaihi salatu wasallam. Masuk tahun berikutnya, ada peperangan yang dinamakan dengan Ghazwatu Khandaq. Peperangan Khandaq. Terjadi persis di kota Al-Madinah. Tahun berikutnya, Abdullah ibn Umar sudah lebih dewasa. Umur beliau adalah 15 tahun. Izin lagi kepada Nabi SAW untuk ikut di dalam peperangan tersebut. Ingin berjihad. Mengorbankan nyawa beliau. Radiyallahu ta'ala anhuma. Pada tahun tersebut, akhirnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mendapatkan izin dari Nabi SAW untuk menyertai beliau berperang pada peperangan yang disebut dengan Ghazwatu Khandaq. Jadi sempat 3 kali baru tembus mendapatkan izin dari Nabi SAW. Maka syahidnya adalah yang bisa kita pelajari dari kisah ini betapa besar keberanian seorang Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan di umur yang sekecil itu beliau sudah berani untuk menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa taala. Dan Abdullah ibnu Umar termasuk di antara sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang di antara mereka memiliki periwayatan yang paling banyak. Jadi sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam memiliki tingkatan-tingkatan dalam banyak sedikitnya meriwayatkan hadis. Pada posisi pertama ada yang disebut dengan Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhr. Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi pada posisi-posisi berikutnya ada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, di antaranya adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi tidak bersendiri Abu Hurairah. Begitu pula Aisyah masuk di dalam sahabat-sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan bilangan yang banyak. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Umar pun masuk di dalam deretan sahabat-sahabat tersebut radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Pada hadis ini Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma menukilkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuqimur rajulu ar-rajula. Tidak pantas untuk seorang itu memerintahkan untuk orang lain berdiri dari tempat duduknya, min majlisihi, dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fi. Kemudian dia duduk di tempat tersebut. Larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hukum asalnya adalah memiliki hukum al-haram. Jadi sebuah keharaman untuk kita memerintahkan orang berdiri kemudian kita duduk di tempat tersebut. Tidak boleh. Kalau kita mau menelaah lebih dalam, alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian ini adalah untuk menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Karena ketika kita memerintahkan orang lain untuk berdiri dan kita ingin duduk di tempatnya tersebut, maka ini adalah satu sebab. Bisa menjadi sebab akan bersih tegang antara dua pihak tersebut, antara dua orang tadi. Bisa pecah ukhuwah Islamiyah yang ada pada diri-diri mereka. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW memperhatikan perkara yang kecil ini. Sempurnanya ajaran Nabi SAW, sempurnanya al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah Jalla wa Ala, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama-agama kalian. Perkara sekecil apapun telah dijelaskan di dalam Islam. Termasuk adab Islamiyah seperti ini. Kalau biasa mungkin di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah teman kita, kerabat kita, biasa mungkin. Apalagi kita melihat anak-anak yang duduk, nah pergi. Kita duduk di tempat itu. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang mulia yang ada di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh beliau kepada seluruh umatnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh benar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam ayat yang mulia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada posisi akhlak-akhlak yang paling mulia. Akhlak termulia apapun yang ada di dalam muka bumi ini semuanya ada di diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi berlapang-lapanglah kalian dalam bermajlis, dalam duduk. Kembali seperti hadis yang sebelumnya, umum. Apakah itu dilakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ataukah di luar? Tafassahu wa tawassa'u. Perintah ini umum. Silahkan kalian berlapang-lapang kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam bermajlis. Apakah itu juga duduk di lantai, lesehan ataukah di kursi-kursi, berlapang. Jangan sempit-sempitan. Dan jangan sampai memerintahkan orang lain untuk berdiri kemudian kita duduk di tempat tersebut. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah jalla wa ala di dalam firman yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada mereka orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, hendaknya kalian berlapang-lapang, agak longgar di dalam majelis tersebut. Jika dikatakan kepada kalian untuk berlapang-lapang di dalam majelis, fafsahu, kata Allah Jalla wa'ala, maka berlapang-lapanglah di dalam majelis tersebut. Yafsahillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya akan melapangkan urusan-urusan kalian. Jadi perkara yang kecil ini salah satu faedahnya, salah satu pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika mereka berlapang-lapang di dalam majelis mereka, di dalam forum mereka, di dalam pertemuan-pertemuan mereka adalah yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan melapangkan urusan-urusan kita selaku hambanya. Yang namanya manusia pasti urusan-urusannya, apalagi orang-orang yang bertakwa, pasti urusan-urusannya adalah urusan-urusan yang sulit, yang banyak problem, yang banyak masalah. Pasti itu namanya fitrah, sunnatullah. Tidak mungkin setiap urusan yang kita urus semuanya mudah, pasti ada namanya kesulitan. Oleh karenanya al-Islam memberikan solusi agar urusan-urusan kita mudah, rezeki kita lancar, kemudian perkara-perkara yang lainnya kita gampang. Urusan di dunia ini semuanya seakan-akan ringan, tidak berat, adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan solusi-solusi dari setiap problematika yang dia hadapi. Kehidupan dunia pasti memiliki yang namanya as-su'ubat, kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan. Di antara solusinya untuk kita menemukan jalan keluar dari hal tersebut adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan apapun yang Allah Azza wa Jal perintahkan, begitu pula kita menjauhi apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita mendekatinya atau melakukan hal-hal tersebut. Dan di antara sebuah solusi pula yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bermajelis hendaknya berlapang-lapang. Karena hal tersebut akan bisa memudahkan urusan-urusan kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yafsahillahu lakum. Allah Azza wa Jalla akan melapangkan urusan-urusan kalian. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa hukum yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan. Di antaranya adalah dilarangnya kita untuk menghajjaz suatu tempat. Menghajjaz itu artinya memboking suatu tempat yang ada di masjid Allah Subhanahu wa taala khususnya. Ini kalau di negara kita di Indonesia mungkin agak jarang terjadi, tapi kalau di khususnya di Arab Saudi, di Al-Madinah ataukah di Mekah, ini sangat sering terjadi. Ketika hari Jumat, jadi orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid An-Nabawi ataukah Masjidil Haram, Al-Makkah, Al-Mukarramah, mereka datang ba'dal fajr untuk meletakkan sajadah di saf terdepan. Kemudian mereka pulang, mereka pergi. Nanti mendekati khutbah, mendekati khatib yang akan naik ke mimbarnya, baru mereka datang. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit sebelum khutbah dikumandangkan, baru mereka datang dan menempati tempat duduk tersebut. Ketika mereka mendapati sajadahnya tadi diduduki oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dari awal, dari jam 10 mungkin, atau dari jam 11 mungkin sudah datang ke Masjid An-Nabawi ataukah Masjidil Haram, maka dia usir orang tersebut, ini sajadahku. Maka hal ini masuk ke dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuqimur rajulu ar-rajula. Jangan sampai salah seorang dari kalian memerintahkan orang lain untuk berdiri dan duduk di tempatnya walaupun dia sudah meletakkan sajadah tadi, dia sudah memboking tempat tersebut, menghajiz tempat tersebut untuk dia duduki. Maka ini masuk ke dalam larangan dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk waktu isya belum? 5 menit. Baik. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sempat duduk di suatu masjid kemudian dia berdiri untuk menunaikan hajatnya, dia mungkin ingin ke kamar kecil atau dia ingin mungkin mengangkat telepon atau yang semisalnya, padahal dia sudah duduk di masjid pada shaf pertama misalkan. Kemudian dia berdiri, qama min majlisih, dia berdiri dari tempat duduknya tersebut untuk suatu hajah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma raja'a ilaihi." Kemudian dia datang lagi untuk ingin duduk di tempat yang tadi dia tinggalkan. Akan tetapi dia mendapati di tempat yang dia tinggalkan tadi sementara ada sudah orang yang duduk di situ. Maka gimana? Apakah masuk ke dalam larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia perintahkan berdiri? Dia mendapatkan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kalau kondisinya seperti ini, dia sudah duduk di shaf pertama untuk menghadiri sholat Jumat misalkan, kemudian dia meninggalkan tempat tersebut untuk menunaikan hajatnya, dan dia kembali lagi mendapati orang di situ di tempat duduk awalnya, dan dia menyuruh pergi orang tadi karena itu adalah tempat duduknya sejak awal, maka tidak termasuk ke dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak termasuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena An-Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini menyebutkan fahuwa ahaqqu bihi. Orang yang pertama tadi yang meninggalkan tempat duduknya sementara hanya karena ada hajat untuk ke toilet dan yang semisalnya, fahuwa ahaqqu bihi. Dia lebih pantas, dia lebih berhak untuk menempati tempat duduknya karena dia duduk sejak awal. Berbeda kalau gambaran pertama yang kita sebutkan tadi, dia tidak duduk, dia hanya meletakkan sejadahnya atau mungkin surbannya di situ hanya untuk menghajiz, ini tempat duduk saya nanti ketika saya datang. Nah, ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang berhak mendapatkan shaf pertama, shaf kedua dan seterusnya adalah orang yang lebih dahulu datang. Bukan orang yang terakhir datang mendekati khutbah 5 menit sebelum khutbah, 10 menit sebelum khutbah kemudian dia melewati sekian banyak orang dan duduk di tempat yang telah dia hajiz tadi. Tidak boleh. Akan tetapi kalau contoh kasus yang kedua, dia sudah duduk lama, kemudian dia ingin keluar sebentar, dan ketika kembali mendapati ada orang lain yang duduk di tempatnya tersebut, maka diperbolehkan bagi dia untuk memerintahkan orang tadi untuk pergi, karena berdasarkan sabda Nabi SAW, dia lebih berhak untuk duduk di tempat yang telah dia tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya akan kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menjelaskan kepada kita tentang adab seorang muslim, menjelaskan kepada kita tentang adab seorang muslim ketika dia telah menyelesaikan makannya, ketika dia telah menyelesaikan makannya, sebuah kenikmatan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makan serta minum di dalam Islam pun telah diatur semua adab-adabnya oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfirka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.